sore Bapak Henry. Sore Ibu. Silakan Pak Henry. Ya, peraturan pemerintah itu mungkin bukan peraturan pemerintahnya Bu, peraturan salah satu menterinya mungkin. Jadinya yang mimpin itu bukan pemerintah, partai-partai tertentu supaya untuk jatuhin partai yang berkuasa sekarang, bisa aja itu. Jadi maka itu kalau SKB menteri itu kan banyak, SKB menteri 5 menteri, 10 menteri itu supaya semuanya harus saling bertanggung jawab, jangan saling jatuhin gitu Bu. Oke, okay. Terima kasih Pak Henry. Bapak Erik, selamat sore. Ya memang apa yang dikatakan pemerintah itu ada juga benarnya, sebab itu mesin yang lama banyak memberikan pemborosan memang. Cuman pemerintah sekarang konsisten apa tidak, yang mana katanya tahun 2010, yaitu 2 tahun lagi, bahwa pembangkit listrik yang 10.000 megawatt itu akan berfungsi sudah. Sebab dengan demikian pabrik-pabrik ya udah nggak perlu lagi dia membeli mesin atau memakai mesin lama. Tapi pemerintah harus memegang janjinya itu, dia bahwa tahun 2010 ini bahwa supaya listrik yang 10.000 megawatt itu sudah berfungsi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bapak Handi. Ya, silakan Pak Handi. Saya enggak setuju dengan dilarangnya import itu dengan 20 dengan biaya yang tinggi. Tapi ya kondisi Indonesia ini kan serba sulit sekarang. Kondisi sekarang masyarakatnya kalau beli mesin baru enggak mungkin bisa. Ya satu-satunya adalah beli mesin bekas. Tapi bagaimanapun juga kalau dengan mesin bekas meskipun biaya kos listriknya tinggi ya enggak masalah, karena itu biayanya kan per bulan, jadinya kan enggak terlalu signifikan dengan kos yang ada. Oke. Okay. Terima kasih Bapak Handi. Bapak Alamsyah. Selamat sore Bu. Ya, selamat sore Bapak. Silakan, bagaimana pandangan Anda? Saya itu kadang-kadang bingung Bu. Ada kalanya pemerintah mengizinkan yang bekas-bekas, ada kalanya melarang. Jadi bingung aja Bu, menerima ini itu aja Bu. Apa namanya? Apa Pak? Oke, terima kasih. Bapak Andi. Ya, Mas, sore Bu. Ya, sore, silakan. Ya, kalau mesin bekas sih saya masih setuju ya Bu ya, kalau di impor ya. Karena kalau mesin asal, kalau pesawat lah itu yang saya nggak setuju Bu. Sebab risiko mesinnya ya sangat berisiko sekali ya. Iya. Kalau mesin jahit atau mesin bubut saya masih setuju lah. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih banyak untuk Anda Mitra Bisnis yang sudah sharing opinion bersama kami pada forum ini.